نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا Pemirsa Belajar TV dan juga Sabar Radio dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam acara Belajar Bareng bersama Buya dan Umi, dan kita masih berada di silsilah tentang masalah pernikahan, dan tema kita kali ini adalah tentang adab di malam pertama bagi para pengantin. Dan tadi Buya sudah memberikan panjang lebar kepada kita penjelasan tentang masalah hal-hal yang hendaknya dilakukan oleh pasangan suami istri yang baru menikah, terutama khususnya kepada para suami, karena memang yang akan mengambil peranan paling banyak di dalam permasalahan ini adalah suami. Bagaimana agar suami bisa menciptakan keindahan, ya, mencairkan suasana sehingga akhirnya hal tersebut menjadi satu kenangan yang tidak akan terlupakan dan menjadi sebab keindahan-keindahan di hari-hari berikutnya. Dan kita akan kembali melanjutkan pembahasan tadi seperti yang sudah Umi sampaikan di awal, Bu, ya, yang sebelum kita jeda tadi, jika terjadi permasalahan bagi wanita-wanita yang mungkin punya trauma khusus, Bu, ya, sehingga mengalami rasa ketakutan yang teramat sangat, ini seperti apa solusinya, Bu, ya? Baik, yang pertama mungkin dari peran suami, ya, untuk memahami psikologi seorang wanita, ya. Iya, yep, yep. Dan ketakutan itu bukan hanya trauma saja. Karena bagi dia ini adalah sesuatu yang luar biasa, karena mungkin seorang wanita yang tidak pernah punya pergaulan yang sehingga jadi takut, karena ada urusan dengan duduk dengan orang yang baru yang selama ini tidak pernah bersamanya, bukan seperti bapaknya yang dari kecil sudah terbiasa, ya kan, ya, ibunya, ya. Tapi dia orang baru sama sekali, jadi mungkin saja ketakutan. Sehingga untuk mengantisipasi ini, makanya ada di dalam pernikahan nanti izinnya seorang anak, ya. Biarpun seorang wali mujwir boleh menikahkan anaknya tanpa izin sekalipun, tapi izinnya seorang anak itu karena mukaddimah nanti di sananya. Iya, Bu. Mukaddimah nanti di saat malam pertama untuk bergaul dengan suaminya. Sampai kaget gitu, ya. Jangan sampai kaget. Sehingga Nabi juga menghimbau untuk minta izin seperti itu. Baik, kemudian peran suami itu memahami psikologi seorang istri, dan juga jangan suudzon juga. Kalau seorang istri seperti itu bukan berarti harus trauma. Kalau trauma kan punya masa lalu, kan. Ini jangan boleh. Tidak boleh ada, wahai suami yang baik, yang soleh. Justru mungkin karena kepolosan istri Anda terjadilah seperti itu, rasa takut itu. Jangan serta-merta bahasa trauma itu kan sedikit trauma, ya. Berarti kan punya pengalaman buruk, ya. Bukan harus trauma. Bisa jadi memang dia harus satukan. Sampai suatu ketika ada seorang perempuan itu, masya Allah, sampai begitu rasa takutnya, begitu takutnya, dia itu sampai berhari-hari. Ya, dia tidak bisa dengan mengendalikan suami. Diri itu, ya. Berani sampai berhari-hari. Sampai suatu ketika ada seorang suami menduga kalau suaminya tidak menganduga istrinya tidak mau dengan dia. Akhirnya setelah ditanya dan sebagainya, istrinya dengan khusus adalah, bukan karena saya takut, bukan tidak senang, dicerai pun juga nggak mau, ya kan? Nah, takut. Akhirnya ternyata setelah proses perlama, akhirnya bisa juga. Dan ini apakah masuk dosa, Bu, ya, kalau seandainya mau? Nah, permasalahannya seperti itu. Kemudian, kalaupun saya bicara lagi masalah trauma, kalau seandainya seorang wanita punya trauma-trauma, itu hendaknya jangan dibawa ke malam pernikahan itu. Artinya Anda harus sudah mulai merenung, memikir untuk meredam, menenangkan diri sebelum masuk dunia pernikahan itu. Karena malam pertama itu jangan sampai ada kesan-kesan yang tidak baik dari seorang suami kepada Anda sebagai seorang wanita. Mungkin ada seorang wanita na'udzubillah pernah dizinai dan sebagainya, ya kan? Zina kan haram, sekarang halal. Anda tepis itu semuanya. Dizinai oleh seseorang, diperkosa dan sebagainya, ya kan? Nah, itu adalah masa lalu. Dan semoga Allah mengampuni. Amin. Akan tapi di saat berhadapan dengan suami, harus ini adalah halal, diridhoi oleh Allah. Buang itu semuanya yang dulu dihapuskan kehalalan saat ini. Dan banggalah dengan yang halal ini. Kemudian ini adalah trauma. Kemudian atau mungkin pernah punya suami yang tidak baik dan sebagainya, ya, zalim dan sebagainya. Ingat, tidak semua laki-laki sama kok. Nah, jadi jangan disamakan semuanya. Nah, tentunya ini dikembalikan kepada cara mengambil pasangan dong. Kalau milihnya di tempat yang baik, insyaallah juga baik. Baik. Artinya, wahai para wanita, hendaknya persiapkan diri Anda sebelum masuk malam pertama itu adalah persiapan mental. supaya tidak ada prasangka dari sang suami kenapa. Nah, dari sisi lain, wahai para suami, di saat menemukan seorang istri dalam keadaan seperti itu, jangan langsung serta-merta itu adalah trauma, punya pengalaman buruk di masa lalu mereka. Ya. Tidak, belum tentu. Ya, jadi itu. Nah, kemudian jika ada seorang istri yang memang ternyata dia adalah terlalu dikuasai oleh rasa takut dengan suaminya, lalu malam itu belum bisa melayani dan sebagainya, atau mungkin tidak mau, ya kan? Ya, mungkin tidak mau karena ya begitu terasa takut, besok gimana sih? Nggak bisa dibayangkan seperti apa. Dan ada ini, ada wanita seperti itu. Justru Anda harus tahu itu nilai plus bagi Anda sebagai seorang wanita. Ya. Artinya Anda selama ini tidak sering dengan laki-laki. Anda merasa takut dan sebagainya. Adalah nilai plus bagi Anda. Dan wahai para suami, jangan prasangka buruk. Itu adalah juga nilai plus bagi Anda. Karena istri Anda hanya berkenalan dengan Anda. Tapi nasib buruk adalah orang sedikit-sedikit prasangka buruk. Memang kenapa? Kamu punya pengalaman ya? Nah ini. Trauma Anda. Baik. Kemudian dari pihak suami, istri, kalau memang ada seseorang tidak mau melayani suami karena sebabnya orang takut. Ini takut bukan dibuat-buat oleh dia. Kalau dia pura-pura takut, Allah Maha tahu dan dosa hukumannya di hadapan Allah besar. Ya, tapi kalau memang kasusnya dia adalah orang yang takut. Dan rasa takut yang tidak bisa digambarkan kayak apa, maka dia tidak dosa. Baik, ya. Tidak dosa. Dan mungkin ini peranan orang tua sangat dibutuhkan, biaya untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak putri sebelum terjadi malam pertama itu, biaya. Karena memang sebagian masyarakat, biaya, masih menganggap tabu pembicaraan antara orang tua dengan anak dalam permasalahan ini, biaya. Nggak harus ada pembelajaran yang baik. Ya, biaya. Kemudian juga ada masalah yang kalau sudah hubungan masalah trauma. Nah, rasa takutnya seorang istri kepada suami, atau seorang istri menolak suami diajak suami, memang itu kalau ada orang normal, tidak ada apa, tidak ada perasaan, hukumnya dosa, akan dikutuk malaikat sampai pagi. Ini dan juga kalau ada seorang gini loh, permasalahan ada lagi, jika ada seorang wanita itu adalah belum ada cinta, dia menuruti rasa itu. Sementara dia sisi lain juga ada keinginan menikah. Dan memang ketahuilah bahwa ini loh, ini poin ini sangat penting begini. Ada seorang itu menganggap bahwasanya kalau menikah harus mencintai terlebih dahulu. Ya, ya. Kalau tidak mencintai tidak akan bisa menikah. Bukan. Justru yang benar adalah cinta itu dibangun di atas pernikahan. Artinya begini loh, seorang laki-laki dengan seorang perempuan sudah tahu sama-sama, tahu sifatnya, keadaannya, keluarga dan sebagainya. Artinya mungkin untuk saling menikah. Baru setelah menikah disitulah dibangun cinta. Lah, membangun cinta lah. Kemudian ada seorang wanita berkata, aku belum bisa melayani suami saya karena saya belum punya cinta. Ini sering pertanyaan nih, saya tidak bisa melayani karena saya tidak punya cinta. Maka salah. Layani dengan baik, nanti akan tumbuh cinta di balik itu semuanya. Layani dengan baik. Ya. Kenapa? Ayo. Ada. Jangan kalah. Ada sebagian wanita tidak bisa melayani gara-gara dia tidak mencintai pasangannya. Seorang suami istri tidak mencintai pasangannya, lalu dia seperti itu. Jangan kalah dengan na'udzubillah orang yang di luar sana. Mohon maaf pelacur. Ya. Dia bisa tidak melayani laki-laki asal laki-laki. Dia bisa melayani asal laki-laki. Dia melayani asal laki-laki bisa. Padahal tujuannya adalah bukan untuk bangun cinta, hanya mencari uang. Mencari uang, ya. Bagaimana kita ingin membangun cinta tidak bisa? Dan mencari surga, ya, menjadi pahala lagi. Jadi berusahalah, ya, kan ya. Itu pasanganmu itu halal yang Allah kirim kepadamu. Ya, saya belum cinta. Semoga dengan hubungan baik itu menjadi tumbuh cinta. Jangan beralasan. Karena sebagian wanita kalau sudah tidak mau, ya sudah seperti itu. Enggak. Karena aku tidak cinta. Aku tidak mau. Tidak. Justru bangunlah cinta dengan kemesraan. Bangunlah cinta dengan keindahan. Baik, seperti ya, itulah insyaallah. Baik, Bu ya. Dan juga Bu ya, tadi kan lo masalah wanita yang ketakutan. Dan mungkin ini Bu ya, untuk memberi solusi bagi wanita yang, mohon maaf Bu ya, mungkin sudah terlanjur terjerumus kepada perzinahan Bu ya. Bu ya pernah mengatakan artinya ini kan harus menjadi satu rahasia yang benar-benar ditutup, jangan sampai diberitahu bahkan kepada suami sekalipun. Artinya bagaimana bagi para wanita yang seperti ini Bu ya, supaya jangan sampai timbul kecurigaan dari suami bahwa mungkin dia pernah punya masa lalu yang tidak baik Bu ya. Itu seperti apa caranya Bu ya untuk menutup hal tersebut Bu ya? Karena mohon maaf mungkin dia kan tentu sudah mungkin tidak perawan lagi artinya. Nah, untuk seperti itu kondisi seperti apa Bu ya? Ketahuilah wahai para wanita yang na'udzubillah punya masa lalu, yang harus Anda fahami, Anda tutup. agar Allah mengampuni. Tanda Allah mengampuni Anda adalah Anda malu dan Anda menutup, dan Anda tidak perlu bercerita dengan pasangan Anda. Anda tidak perlu bercerita kepada pasangan Anda. Yeah, yeah. Takutlah kepada Allah, nangislah kepada Allah, selesai. Bahkan Anda pun tidak perlu bercerita kepada siapapun. Bahkan kalau seandainya negara Islam pun, Anda tidak perlu mengadu ke mahkamah untuk dicambuk dan dihukum. Tidak. Yeah, yeah. Karena tidak dianjurkan untuk ikrar akan kemaksiatan, akan dosa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik di saat masuki pernikahan, hendaknya dia tetap menutup. Tidak usah bercerita kepada pasangannya. Kalau biasanya takut, nanti takut ada orang ngasih tahu, ketahuilah kalau Anda serius kepada Allah, Allah yang akan tutup kok. Makanya jangan sok pengen tahu app-nya orang. Apalagi nyebar app-nya orang. Okay. Itu bahaya sekali. Kenapa? Mungkin Allah sangat mencintai orang yang punya app tersebut, akan tutup. Maka mungkin Anda akan dimatikan oleh Allah, akan dijauhkan atau bagaimana. Makanya ingin membuka app itu mengundang bencana. Contoh, Anda ada seorang mungkin, Anda adalah punya, ada satu mungkin, ada seorang punya app urusan perzinahan, dan dia menangis setiap hari tobat kepada Allah. Allah minta ditutup oleh Allah. Sementara ada beberapa orang yang pengen mengungkap dia, ya kan, karena kejelekan dia. Sementara dia sudah diampuni orang yang punya masalah tersebut. Allah mudah sekali kalau menutup aib tersebut. Bisa saja dimatikan orang itu dan selesai kisahnya. Ya, orang yang membongkar aibnya atau dijadikan lupa, atau dijadikan tidak sempat akan membongkar aib. Maka ketahuilah, selagi Anda serius dengan Allah, menutup aib Anda sangat mudah. Ada sebagian wanita berkata begini, aku kalau tidak terus terang pada suamiku, nanti ada orang lain yang ngomong dari lain. Ya kan? Ya. Itu Anda dibawa oleh was-was. Ada. Daripada nanti orang lain mendengar, mending saya saja ngomong. Siapa yang bakal ngomong kepada dia dari orang lain? Ada kok mantan pacar saya ngancem. Heh, kalau Anda serius dengan Allah, Allah akan bungkam mulutnya dia. Kita perlu serius dengan Allah. Baik. Kalau ternyata suatu ketika mantan pacar itu tiba-tiba datang ingin merusak, Anda cuma katakan saya tidak kenal dia, dia bohong, dan selesai. Ya, jangan terpengaruh dengan omongan begitu. Anda berperan yang istimewa di hadapan pasangan Anda. Jangan tampakkan kejelekan masa lalu, karena hari ini hari berubah. Anda sudah punya yang halal. Dulu kepleset dalam zina karena belum punya yang halal. Anda punya halal. Tutup itu semuanya. Ada masalah keperawanan dan sebagainya. Petualang saja yang membeda-bedakan hal yang demikian itu. Hah? Ya, ya. Ini. Anda tidak usah membahas masalah itu. Kalau ada orang hilang keperawanan, bisa macam-macam sebabnya. Ada naik sepeda, jatuh dan sebagainya. Ada. Ya, ya. Kenapa harus diarahkan kalau orang selaput darahnya harus dengan perzinaan? Ya, alangkah busuknya orang yang menduga seperti itu. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat atas jawabannya, dan tadi kepada pemirsa dan sahabat ya, semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semuanya untuk membangun keindahan di dalam rumah tangga tentunya. Dan biar baik, kita akan menjawab pertanyaan sudah bergabung melalui via WhatsApp. Ada sudah sahabat yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Semoga Buya dan Umi beserta keluarga diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya dengan kasih sayang Allah, amin. Mohon maaf Buya mau bertanya, apakah ada hari-hari yang diharamkan untuk melakukan hubungan suami istri Buya? Soalnya pernah membaca di sebuah buku bahwa ada beberapa hari yang jangan sampai kita melakukan hubungan tersebut karena akan ada dampak yang negatif bagi calon bayinya nanti. Apakah itu benar Buya? Mohon penjelasannya. Ada hari yang diharamkan untuk berhubungan suami istri adalah hari siang hari bulan Ramadan. Siang hari bulan Ramadan, atau di saat kita membayar qadha utang Ramadan, yeah, atau puasa nadar, puasa wajib, itu enggak boleh hubungan suami istri siangnya. Kalau malamnya bebas. Enggak ada larangan-larangan itu, ada enggak tahu itu adalah primbonnya dukun itu. Hubungan suami istri ada batasan-batasannya. Dan juga termasuk di saat lagi istri sedang berhalangan Bu ya, itu hari sama istri yang lagi berhalangan, istri lagi haid enggak boleh. Atau berhubungan dengan istri dengan di lubang belakang ada enggak boleh. Adalah waktu puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan ya. Kemudian atau waktu ihram haji dan umroh enggak boleh. Iya, yep. Lagi ihram yep, haji enggak boleh. Kemudian itu tadi waktu istri dalam waktu istri dalam keadaan haid atau melalui lubang belakang. Iya, yep. Lubang yep, belakang. Itu adalah lubang dubur adalah haram dan dosa besar. Iya, yep. Kalau hari enggak ada, hari Senin, hari Rabu, Kliwon, lagi pengpon Muharram, boleh semuanya. Iya. Yep. Ada beberapa waktu yang lalu kita cerita bulan Muharram ini ya, hari raya Idul Adha enggak boleh berhubungan suami istri. Ilmu dari mana itu? Iya. Yep. Ilmu itu makanya jangan biasa Anda baca primbon-primbonnya para dukun itu, Anda yep, baca salah baca itu namanya. Enggak ada. Tidak ada ya. Baik, Bu ya. Dan juga Bu ya, mungkin sekalian menyambung ya tadi masalah bagi wanita yang sedang haid, jika pengantin barunya nih, mohon maaf ya, yang wanitanya sedang berhalangan Bu ya, artinya sebatas mana kemesraan yang diperkenankan dilakukan oleh suami istri pada hari itu, supaya mohon maaf karena memang hari pertama, supaya jangan sampai nanti kebablasan misalnya Bu ya. Baik, na'udzubillah. Melakukan hubungan suami istri dalam keadaan wanita haid dosa besar. Ya, Bia. Kul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid. Jauhilah wanita dalam keadaan haid, tidak boleh digauli dalam itu. Akan tapi masih diperkenankan bermesraan, cuman jangan masuk ke wilayah itu. Ya, Bia. Memang seperti Imam Nawawi mengatakan mufaqal izar, harus pakai sarung, pakainya rok antara pusat dengan lututnya sang istri ditutup. Akan pendapat yang lain tidak, boleh bebas asalkan satu jangan masuk. Itu Imam Nawawi, Bu, ya, menurut Imam Nawawi. Imam Nawawi ada bain surah wal rukbati. Ya. Istimta itu berarti. Istimta bain surah wal rukbati. Ada harus ada penutupnya. Cuma enggak usahlah kita pakai pendapat. Ada pendapat lain bahwasanya boleh Anda bersenang-senang asalkan jangan masuk wilayah tersebut. Mohon maaf, misalnya seorang suami akan bersenang-senang dengan apapun. Mohon maaf ini. Kalau seorang suami melampiaskan syahwatnya dengan tangannya sendiri, hukumnya haram. Ya, ya. Seorang istri menyenangkan cari kesenangan dengan tangannya sendiri, haram. Tapi kalau seorang suami menyenangkan dirinya dengan tangan istri, tidak haram. Seorang istri mencari kesenangan dengan tangan suami dalam keadaan darurat, dan keadaan tertentu kan itu. Bahkan bukan keadaan darurat, untuk suka-suka. Ya, dengan tangannya juga adalah halal, karena pasangan adalah halal semuanya. Ya, kemudian mungkin mohon maaf di antara dua paha dan sebagainya sampai tidak, pokoknya jangan masuk wilayah tersebut. Ya, suami istri tentu punya seni dalam hal ini. Tentunya ya, pokoknya ya rambu-rambunya tidak boleh masuk wilayah itu. Dalam keadaan haid jangan dibikin suami Anda terlantar ya. Ada seorang istri kalau suaminya haid sudah lebur semuanya, sampai tangannya pun ininya semua enggak berguna. Nah, ya, ini adalah kedunguan seorang istri yang haid. Ya, libur semuanya. Istri Anda, suami Anda mungkin suami yang sangat soleh, ngelihat di luar aurat sehingga dia bangkit syahwatnya, saya tidak mau yang haram, pulang ke rumah. Tatonya istrinya haid, sudah pakai dibiarin terlantar sampai pagi. Enggak, Anda menjadi wanita yang aktif, inovatif dengan apapun Anda yang Anda miliki. Pokoknya satu, jangan masuk wilayah itu dalam keadaan haid. Iya, Bu. Nah, mungkin tadi seperti kan ini kan kalau mungkin sudah terjadi pernikahan sudah biasa, Bu, ya, mungkin untuk lebih mengontrol diri itu kan lebih aman gitu, Bu, ya. Cuma kalau masih pengantin baru gitu, Bu, ya, apakah mungkin harus seperti apa, Bu, ya, mungkin sebagai seorang istri, ya intinya ya supaya jangan, ya, namanya orang masih pertama, Bu, ya, takut kalau nanti dibukakan pintu kemesraan akhirnya mungkin terjadi. Enggak apa-apa kemesraan, akan tapi tetap rambu-rambu itu harus ada. Mesra boleh kok. Enggak masalah, Bu, ya. Bahkan dalam keadaan normal pun mungkin ada orang seni, tidak harus misalnya seni bercinta, ya, seni bercinta dengan bermacam-macam bercumbu dan sebagainya. Tapi tadi kamu fakhoda atau dengan paha, dengan tangan, dengan pasti ada. Pokoknya kalau sudah ada cara, kalau sudah jadi pengantin baru nanti sudah tahu semuanya. Yang belum jadi pengantin akan pusing gimana bayangannya, enggak ada. Jadi pengantin tahu sendiri. Pokoknya satu dok. Anda boleh coba-coba apa saja, pokoknya satu. Jangan masuk wilayah belakang, jalur belakang atau wilayah depan dalam keadaan haid. Selesai, ya, Anda suka-suka. Baik, Bia. Baik, Bia, terima kasih, Bia, atas penjelasannya, Bia. Dan selanjutnya kita masuk memasuki pertanyaan berikutnya, Bia. Sudah ada siapa yang bergabung juga melalui via WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wasallam. Amin. Baik, Bu, ya. Ini dari hamba Allah ingin bertanya, Bu, ya. Kami pengantin baru, Bu, ya, 16 tahun. Kami pengantin baru 16 tahun. Suami kami dan orang tua kami awalnya hubungan baik-baik saja, Bu, ya. Seiring waktu orang tua mulai enggak suka karena tidak sopan dan bicara kasar. Suami juga enggak suka dengan orang tua, katanya cerewet. Sedangkan suami juga dalam mencari nafkah pasang surut karena kami hidup berjauhan dan sekarang suami sedang nganggur. Kata orang tua kami, suami kamu tuh sedang nganggur kalau sama mertua. Suami itu kamu sedang nganggur kalau sama mertua sopan dan tidak kasar pasti gampang gangsar cari kerja juga cepat. Pernah juga mentalak satu tapi sudah rujuk lagi. Kami sering bingung, Bu, ya, apa yang harus dilakukan. Suami minta saya ikut suami saja, kadang nyuruh saya cari kerja padahal masih ada dedek yang masih kecil. Sedangkan bapak kami juga sudah sepuh, butuh perawatan karena ibu sudah meninggal, Bu, ya. Pernah juga suami ingin jadi pejuang Al-Bahjah tapi bingung karena gak tahu cara masuknya. Mohon solusinya, Bu, ya, seperti apa. Bapaknya sudah meninggal? Yang meninggal ibunya, Bu, ya. Jadi karena, dan suaminya ini kasar dengan orang tuanya sehingga orang tuanya ngomong kamu tuh nganggur karena. Orang tuanya siapa? Orang tuanya yang suami? Orang tua yang perempuan. Mertuanya. Jadi orang tua yang mertuanya itu ngomong karena kasar sama itu, makanya jadi susah dengan kerjaan, Bu, ya. Ya memang benar itu su'ul adab kepada orang tua kok. Mertua kan orang tua. Sama mertua kok kurang ajar, sama orang tua kurang ajar, sama guru kurang ajar. Ini adalah penghambat untuk menggapai kebaikan. Kan bukankah orang tua kita adalah tiga? Orang yang menjadi sebab kelahiran kita, bapak ibu kita, mertua kita, guru-guru kita. Gak boleh. Siapapun bentuknya gak boleh. Dan juga nyakiti pasangannya. Nyakiti pasangannya. Dan itu laki-laki dungu, gak punya keindahan itu. Kalau Anda sebagai seorang suami, kalau Anda mengabdi baik dengan mertua Anda, yang tersanjung pertama adalah istri Anda. Anda sebagai seorang istri yang sangat baik dengan mertua Anda, maka pertama kali yang tersanjung adalah sang suami. Menumbuhkan kecintaan. Gak boleh seperti itu. Baik, ngomong kasar dan sebagainya. Mungkin yang ini yang pertanyaan sang istri itu, bagaimana keadaan saya seperti ini? Suami saya sama bapak ibu saya gak benar, nafkah juga gak karu-karuan, atau mau ngomong apa dia maksudnya? Perceraian tadi, oh enggak? Tadi tidak, perceraian sudah terjadi, Bu ya, sudah rujuk lagi. Dan juga tadi si suami itu meminta istri itu untuk ikut dia ya, untuk ikut suami, Bu ya. Kan suami tempatnya berpisah sekarang dengan istri, posisi berpisah, karena istri bersama orang tua, karena bapak sudah sepuh dan tidak ada ibunya lagi, Bu ya. Artinya anak apakah ini, apakah enggak ada saudara yang lainnya bahkan merawat bapak? Karena memang begini kaidahnya, seorang istri hendaknya ikut sang suami, suami. Tapi suami yang baik hendaknya memperhatikan mertuanya. Ini permasalahannya kalau tidak ada keseimbangan itu. Istri itu ikut suami, suami ngajak kemana hendaknya ikut. Tapi suami yang baik akan selalu memberikan kesempatan sang istri untuk berbuat baik kepada bapak ibunya. Ada keseimbangan di dalam memberikan pelayanan di sini. Baik. Kalau memang suamimu menghendaki pergi dan yang merawat ayahmu masih ada, maka pergilah sambil membuat pembenahan. Barangkali suamimu itu adalah kasar ya, karena faktor kedekatan, berkumpul, ribut, ada ketersinggungan. Mungkin di saat ada beda, ada jarak, muncul kerinduan, kan begitu ya, Anda coba saja Anda ngikuti suami. Jika pada batas tertentu tidak bisa, itu babnya beda nanti. Kalau ternyata memang gak ada yang nemenin orang tuanya, Bu ya? Kalau tidak ada yang menemani orang tua, nah ini dibawa orang tuanya mungkin. Sedangkan suami mungkin sendiri pengangguran, Bu ya? Pengangguran justru ya kerja dong. Suami makanya, model apa itu? Suaminya memang susah untuk cari kerja, Bu ya. Jadi sudah berpisah dengan istri. Hari ini kalau ada orang berkata susah cari kerja itu enggak, itu pemalas. Jadi kerjanya dia menentuk, ngatur Allah. Orang kalau bisa kerja di kantor kan bisa kerja di sawah. Enggak bisa kerja di sawah, bisa kerja di toko. Yang menjadi masalah adalah orang itu manja. Makanya hati-hati yang bergelar, yang sudah punya sarjana. Ini kadang-kadang malah cari kerjaan susah. Misalnya sarjana, mohon maaf, yang sarjana ekonomi, Anda boleh tersenyum saat ini. Gara-gara dia punya gelar sarjana ekonomi. Berarti kalau sudah sarjana ekonomi, seolah-olah kerjanya harus di kantor. Mau kerja di sawah kan gengsi, yang sarjana ekonomi. Lah itu loh, terhambat Anda. Kerja di sawah kalau jadi, kalau rutin bisa punya kebun yang luas kan, tanah yang luas kan. Jadi bosnya. Bosnya tidak ada masalah. Jadi ini gara-gara punya ijazah itu juga membatasi kerjaannya. Apalagi sudah S2. Master Management. Wah, saya harus jadi direktur. Yang direktur kan terbatas. Jadi pegawai. Pegawai enggak bisa. Jual teh bisa jadi kaya kok, bos teh. Oh, repot ini. Ini yang menjadikan, makanya kalau ada orang enggak punya kerjaan itu pemalas ya. Dan kemudian juga tidak cukup orang bekerja, akan tapi ingat Allah. Keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan orang tua. Kalau sudah modelnya seperti itu, betul, tidak gangsar, tidak lancar. Karena apa? Sama mertua tidak baik ya. Tidak menghormati, tidak menghargai. Dari mana datang keberkahan setelah itu? Baik. Hei para mantu, baik-baiklah dengan mertua. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya, Bu ya. Subhanallah. Dan sebagai yang bertanya, semoga puas dengan jawaban dari Bu ya. Baik, Bu ya, kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan break terlebih dahulu dan kita akan kembali setelah jeda berikut ini, Bu.